بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara membersihkan harta yang mengandung riba? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti riba pada saat itu. Yang sudah terlanjur berjalan, KPR yang berjalan, masalah riba yang berjalan, maka itu sudah selesai. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falakum ru'usu amwalikum la tadhlibuna wa la tudzlamun. Kalian boleh, yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan? Sudah terlanjur, jangan buka pintu baru, selesaikan cicilan tersebut, tapi jangan dibuka lagi. Kalau bisa dilunasi, lunasi. Seperti itu kurang lebih gambaran ulama. Apa hukum umrah yang menggunakan uang yang mengandung riba? Enggak boleh. Ibadah enggak boleh pakai uang haram. Enggak boleh. Uang korupsi, uang riba, uang curi, ya, mengambil uang warisan keluarga enggak boleh sama sekali. Haram. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu tayyiba." Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Apakah hukum isbal berlaku juga dalam memakai baju kemeja berlengan panjang? Ulama mengatakan iya, bila melampaui batas, ya, yang sudah ditentukan. Batas laki-laki itu adalah setengah, ya, sampai wajah depan daripada telapak tangannya. Melampaui jari-jarinya berarti dihitung isbal, ya, terhitung isbal, gitu kan? Karena dianggap kepalan jari ini adalah mata tangan. Sebagaimana kaki itu punya mata kaki, gitu kan? Jadi melewati mata kaki atau mata tangan dianggap isbal oleh para ulama. Ijtihadnya dari istilah seperti itu. Saya pernah membaca kitab ensiklopedia larangan. Di situ terdapat larangan menggulung lengan baju saat sholat. Tolong dijelaskan Ustaz. Memang dimakruhkan sebenarnya, ya. Dimakruhkan menggulung baju. Nabi SAW membiarkan bajunya terulur, gitu kan? Pada saat lagi sholat. Kecuali kalau sampai menutupin atau melampaui batas yang sudah ditentukan. Jadi memang itu hadis, ya, itu hadis larangan untuk menggulung pada saat sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggulung pada saat lagi sholat. Ada yang mengatakan secara mutlak global dari sebelum sholat tidak boleh menggulungnya, tidak boleh menggulungnya. Memang begitu hukumnya. Bolehkah membuat gambar manusia tapi tidak sempurna? Misal tidak ada leher atau tidak ada hidung di gambar tersebut. Ulama mengatakan boleh saja, ya, boleh saja kalau memang itu harus lazim dalam pendidikan misalnya, gitu kan? Maka boleh-boleh saja. Bagaimana jika terdapat saat sholat Jumat dulu waktu ana SMA, teman ana ada yang terlambat datang ke masjid dan dia datang saat rakaat kedua, namun saat imam salam ia ikut salam. Nggak boleh. Dari mana diambil ini? Enak benar orang dua rakaat dia satu rakaat. Nggak boleh. Tetap dia tambah satu rakaat dan masih dihitung Jumat. Dia dapat Jumat selama dia masih mendapatkan ruku rakaat kedua. Jadi kalau seseorang datang ke masjid Jumat, imamnya baru ruku sudah rakaat kedua. Sebelum sami Allah liman hamidah, dia takbir, dia ruku, dia dapat Jumat. Dia tinggal selesaikan tambah dua rakaat saja, gitu kan? Maaf, satu rakaat saja karena dia dapat dia ruku. Tapi kalau dia datang imam sudah itidal di rakaat kedua, pokoknya sudah selain ruku, itidal kah, sujud kah, tahiyat terakhir kah, maka dia niatnya sholat duhur, udah bukan lagi Jumat. Karena sudah gugur Jumat baginya, dia tidak dapat satu rakaat pun. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tapi kalau dia datang terlambat, ya, sekalian aja kalau gitu datang salam, langsung salam. Dan enak sekali gitu kan. Ya. Bagaimana hukumnya melakukan Al-Quran dengan irama lagu-lagu dandut? La haula wala quwata illa billah. Ada juga seorang ustadz kondang di TV yang melakukan zikir dengan irama dandut. Mohon penjelasannya. Ini berdakwah sama syaitan. Gak boleh, gimana sih? Kalau seandainya karena suaranya bagus, lantunkan aja sesuai lantunan Al-Quran, kan sudah banyak. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menyampaikan kepada kita lantunan-lantunan Al-Quran yang indah dari para ulama, para hafidz Quran. Itu untuk diikutin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, ya, melarang kita mendengar musik dan memang mengikuti semua yang berhubungan dengan lantunan-lantunannya. Enggak usah, memang berbeda gitu kan. Maka lantunkanlah seperti yang sebenarnya dilantunkan, dan memang kita dianjurkan memperindah suara, ya, semampunya tentunya. Kata Nabi SAW, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya pada saat membaca Al-Quran bukan dari golongan kami. Memang dianjurkan untuk itu, tapi jangan sampai ditarik dandut, gitu kan? Ya. Nanti akhirnya baca Quran sambil goyang juga, gitu. Anak kerja di bagian yang bertugas melakukan pengecekan dokumen keuangan. Pekerjaan anak sangat tergantung dengan adanya kegiatan, dan terkadang dalam satu bulan tidak ada kegiatan karena biasanya tertumpuk di akhir tahun. Sementara gaji tiap bulan tetap ada. Bagaimana hukum gaji saya? Karena saya tidak melakukan pekerjaan saya karena tidak adanya dokumen yang masuk. Jazakallahu khair. Tentu dilihat akadnya. Antum waktu masuk pertama masuk kerja kan ada akad ditandatanganin. Apa akadnya tuh? Misal jam kerja di sini jam 8 sampai jam 5. Itu akad ya. Ya berarti antum harus datang, ada kerjaan tidak ada kerjaan. Duduk aja di situ, gitu kan? Coba tanyakan itu. Jadi kalau memang ada akadnya, tapi kalau misalnya memang oh di sini di perusahaan ini kalau ada kerjaan silakan duduk di kantor, kayak misalnya teman-teman kita polisi gitu kan, penyidik. Mereka memang punya kantor, digaji bulanan. Tapi mereka banyak menyelidiki kasus di lapangan. Dihitung tetap kerja, itu lain. Sales misalnya, punya kantor. Tapi dia harus di lapangan, menjual barang, itu lain. Berarti memang akadnya kan begitu. Kalau ini kan akadnya memang duduk di kantor. Masalah ada kerjaan, tidak ada kerjaan itu, ya itu tidak ada masalah. Makanya diperjelas. Bagi orang mukmin tidak ada sesuatu yang samar ya. Tanyain semuanya, jelas. Supaya kita juga jelas pendapatannya. Jadi menurut saya Allah alam tetap antum bekerja saja. Jadi kan tetap bekerja. Saya bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Saya ingin bertanya terkait muamalah. Bagaimana hukumnya menjual barang yang belum kita milikin dengan harga yang lebih mahal? Ya kalau belum dimilikin tidak boleh sebenarnya ya. Kalau bukan milik kita. Kecuali dalam satu keadaan pembeli itu tahu. Misal antum pajang sebuah foto baju jual online, gitu kan? Ini baju saya mau jual, harganya sekian. Lalu ada yang order. Baik, antum bilang, saya akan siapkan orderannya. Artinya saya akan beli, saya akan siapkan, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau antum bilang ready stock, padahal sebenarnya tidak ada barangnya, bohong, enggak bisa. Enggak boleh. Itu kan haram dalam agama. Jadi harus memang produknya jelas, ada. Masalah harga enggak ada masalah dalam Islam. Antum beli 1.000 mau jual 10.000 boleh. Enggak ada masalah itu. Enggak ada penentuan keuntungan harus berapa didapatkan, enggak ada. Bebas saja itu. Bolehkah kita melakukan markup harga di kuitansi pembelian barang perusahaan dengan apa ini? Dengan apa? Tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kira-kira siapa yang jawab? Hah? Haram. Nggak boleh, uang haram. Mau dikemanakan itu? Percuma, akhi. Nggak usah, ukti ya. Nggak usah, haram. Jangan makan uang haram, karena itu berbahaya. Kalau antum yakin dan sadari kalau kita setiap makan yang haram, mendapatkan uang yang haram, atau kita melakukan sebuah kemaksiatan akan ada hukumannya, sekecil apapun antum tidak akan berani melakukan itu. Tidak perlu. Nikmatin yang halal saja. Halal itu enak sekali. Gitu kan? Enak sekali. Sampai saya kadang-kadang ada satu teman saya pengusaha marmer di kota Makassar. Dia kalau ke Jakarta datang kepada saya, dulu jemaah haji saya waktu lagi haji sama-sama. Kalau saya lagi hidangkan makanan, dia selalu bilang, enak sekali Ustaz makan ini. Kenapa kok enak? Karena saya makan uang halal. Kenapa kok makan uang halal? Ustaz kan uangnya dari ceramah. Saya bilang tidak selamanya dari ceramah. Tapi kalau uang halal saya rasa enak masuk ke perut saya. Gitu. Dia sambil bercanda gitu kan. Jadi memang subhanallah uang halal itu punya kenikmatan memang. Punya kenikmatan sendiri ya. Beda dengan uang haram yang kadang-kadang subhanallah melahirkan beragam macam masalah. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, saya tahu saya punya pendapatan haram atau saya punya maksiat kepada Allah kalau terjadi perubahan pada istri saya dan juga tunggangan saya. Kalau tiba-tiba kudanya marah, kudanya tidak mau ditunggangin, atau mungkin antum mau keluar ban motornya kempes, ban mobilnya kempes, ada masalah, istighfar, ada masalah, mungkin ada dosa. Tiba-tiba istri marah atau suami marah tanpa sebab, nah ini berarti ada maksiat yang dilakukan. Begitu cara para sahabat atau tabi'in dulu mengintrospeksi diri mereka. Apakah boleh makan dan minum? Transaksi jual beli dalam masjid, makan minum boleh, enggak ada masalah. Gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menjamu tamu di masjid. Tidak ada masalah, tapi jaga kebersihan tentunya, itu adabnya. Kemudian kalau jual beli enggak boleh, haram. Enggak boleh dalam masjid jual beli, enggak boleh mengiklankan barang yang hilang. Itu harus diingatkan, tidak boleh. Boleh disampaikan misalnya secara umum saja, ya kalau ada yang kehilangan barang di sini, tapi kalau diiklankan tadi ditemukan begini, begitu, begini dan segalanya, maka ini dilarang di dalam masjid. Itu ada hadis yang menjelaskan. Jual beli juga dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang transaksi di masjid, maka doakanlah agar transaksinya tidak diberkahi. Apakah benar salawat nariyah itu tidak boleh? Iya, karena nariyah itu salawat nariyah dikarang dan memasukkan bertawassul dengan orang-orang mati, diantaranya ahli Badr. Enggak pernah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah itu, saudaraku. Jadi salawatlah yang sudah diajarkan. Yang saya heran umat Islam ini ngapain nambah-nambahin? Untuk apa? Apa dapat tambah-tambah itu? Cukupkan lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan cukup, sudah cukup. Untuk apa ditambah-tambah? Nambah-nambah ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak boleh. Misal kita berada di tengah saf salat berjamaah, kita tidak tahan dan ingin ke toilet. Dalam kurung untuk kentut. Bolehkah kita melewati sutra makmum yang lain? Boleh. Karena kalau sholat berjamaah itu, ya sutranya adalah imam. Jadi makmum nggak ada masalah. Dan memang antum tidak boleh menahan buang air besar dan buang air kecil kalau sholat, dilarang. Nabi saw melarang seseorang, ya itu menahan buang air besar mungkin kepada saat mau sholat termasuk mengeluarkan angin, nggak boleh. Antum selesaikan. Sampai ulama mengatakan tetap mendapatkan pahala Jumat bagi seseorang yang datang Jumat, kemudian pada saat iqamah sholat dia rasa mau buang air besar lalu dia ke WC, kemudian dia kembali sudah salam, tetap dia sholat duhur, tapi dia mendapatkan fadilah sholat Jumat karena punya udzur syar'i. Jadi itu nggak ada masalah. Bolehkah sholat malam dizaharkan, dikencangkan suara? Boleh, tidak ada masalah. Sholat sunnah itu boleh dikeraskan, boleh dikecilkan suara. Karena dalam hadis dikatakan al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang pemilik sholat sunnahnya. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh kerasin suara, boleh tidak. Boleh diberhentikan tiba-tiba kalau enggak mau. Antum lagi sholat, misal ini, ada orang lagi sholat sunnah tahiyat masjid. Kalau tiba-tiba diberhentiin sama dia enggak mau sholat, enggak berdosa, sunnah. Boleh saja. Kan gitu. Tapi kalau wajib nggak boleh. Jadi sunnah itu memang hukumnya berbeda. Bagaimana caranya agar lisan ini selalu mengucapkan hal yang baik dan tidak terpancing syaitan? Dikontrol, diawasi. Ya, dengan dikontrol, diawasi. Kalau sudah berbicara yang tidak baik, maka dijaga lisan itu. Dijaga, karena berbahaya. Kita harus tahu ada hisabnya. Ya. Jadi dijaga. Bolehkah menggabung niat sholat sunnah dalam sholat? Boleh kalau sunnah. Gak ada masalah. Dan saya pernah tanyakan sendiri di majlis Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi. Waktu itu saya tanya Syekh apa hukumnya menggabungkan niat di dalam hati antara sholat tahiyat masjid, sholat qabliyah, sholat wudu. Beliau mengatakan boleh saja. Masih umum dalam pendapat jumhur ulama pada saat merincikan hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal diikuti dengan niat masuk dalam kriteria itu untuk sholat sunnah. Juga hadis tadi seseorang pemilik sholat sunnahnya. Ya, tentu lebih afdal dipisah ya. Lebih afdal dipisah, tapi boleh digabungkan kalau waktunya sudah kepepet. Ustaz, di masjid dekat rumah kalau sholat Jumat kotak amal diputar sesudah khatib naik mimbar. Apakah lebih baik saya cari masjid lain atau tetap di masjid terdekat? Di masjid, kalau ada masjid lain lebih bagus tentunya. Tapi memang ini harus ditekankan. Saran saya diberikan masukan, gitu kan? Kalaupun darurat lewat di depan kita, maka dipindahin itu tidak sampai masalah. Karena dalam keadaan memang sesuatu yang bukan dibuat, bukan sebuah rekayasa. Yang membuat pahala Jumat hilang itu kalau iseng, gitu kan? Yang kata Nabi SAW memindahkan kerikil, artinya sesuatu yang zaman Nabi SAW itu ada batu-batu di masjid. Kadang-kadang ada orang sengaja ngumpul-ngumpulin sambil dengar khutbah. Kalau orang sekarang mungkin mainin HP-nya, tidak ada sesuatu yang darurat itu lain. Tapi kalau ceringan masjid, ulama mengatakan di zaman sekarang ya fatwa terakhir itu mengatakan kalau ada masjid yang tidak menyebarkan celengan pada saat khatib itu lebih baik sholat di situ. Tapi kalau sudah nyebarin dan kita terlanjur masuk, tiba depan kita tidak apa-apa dipindahin. Tidak termasuk perbuatan lagu. Karena memang itu bukan hal yang kita jadikan sebagai bahan mainan. Bukan. Sedang darurat. Gitu kan? Misal ada seseorang yang taruh benda lalu jatuh ke arah kita. Kita pindahin, kasih kembali kepada dia. Itu bukan lagu, bukan sia-sia. Karena bukan hal-hal yang direkayasa gitu. Ketika sujud dianjurkan untuk banyak berdoa. Pertanyaannya, bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, sudah sering kita jelaskan. Tidak ada masalah insya Allah. Saya datang ke majelis ilmu ini dengan kurang sehat badan. Mohon doanya supaya sehat Ustaz. Allahumma amin. Mudah-mudahan Anda dan seluruh muslimin disembuhkan dari penyakit insya Allah. Tapi sadarilah penyakit itu adalah pembersihan dosa. Nikmatin prosesnya sambil ikhtiar. Ikhtiar berobat insya Allah. Syafakallah kalau laki-laki dan syafakillah kalau perempuan. Tahur ma'asyifa insyaAllah. Itu doanya ya. Semoga Allah sembuhkan Anda dan semoga jadi pembersihan dosa-dosa. Saya bertanya, saya tinggal di mes, pemondokan, di kantor. Setiap waktu sholat saya tidak ke masjid, hanya berjamaah dengan rekan-rekan kantor saja. Bagaimana Ustaz? Apakah saya berdosa? Kalau di mes itu ada tempat dikhususkan, tadi saya bilang seperti musholla. Emang sudah diniatin itu untuk tempat sholat. Nah, itu hukumnya sama hukum masjid, enggak ada masalah. Tapi lebih afdal sholat di masjid jami', lebih afdal. Tapi kalau antum sholatnya di dalam kamar, di ruangan, memang umum tempat tidur, itu bukan musholla lah, bukan tempat sholat gitu kan. Maka itu tuh lebih afdal ke masjid. Kalau Imam Ahmad mengatakan Anda berdosa, tidak ada uzur. Untuk apa? Yang jadi masalah, anggaplah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah sholat jamaah di masjid. Tapi Anda kehilangan fadilah. Hadis Nabi SAW, setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga. Setiap pulang satu istana di surga. Gratis, hanya ke masjid. Ngapain enggak ke masjid? Ngapain yang masih rugi? Setiap ke masjid satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat di surga. Itu luar biasa. Sholat berjamaah juga di masjid, fadilahnya besar. Ya 25 kali lipat, 27 derajat, dan banyak sekali hal yang lain. Setiap kali kita ke masjid itu ada pencasan iman. Kita seperti lagi mengabsenkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat masjid, ajak teman-teman Anda ke masjid. Mungkin mereka lakukan dan insya Allah Anda dapat pahala. Pertanyaan terakhir diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Ini sebenarnya ada bahasan nantinya ya. Jadi yang dimaksud adalah kalau ada majelis yang dibuat memang melingkar gitu kan. Seperti kadang-kadang kalau saya tidak tahu ya apakah semua kelas seperti itu. Waktu saya sedang menyelesaikan S2, saya lihat memang dibuat lingkaran gitu kan. Dibuat lingkaran lalu semua mahasiswa berlingkar, nanti dosennya ada yang di tengah-tengah misalnya dosennya, atau mungkin dosennya di ujung ya di depan. Maka kalau ada orang sengaja datang duduk di tengah-tengah lingkaran, artinya tidak normal orang duduknya semua melingkar, dia sendiri datang tengah-tengah, ini yang dilarang. Tapi bukan berarti tengah-tengah majelis begini kemudian dilaknat, bukan itu yang dimaksud. Adalah kalau memang dia keluar dari jalur yang sudah biasa dibuat dalam majelis, itu yang dimaksud. Hukum memakai cincin pada jari tengah, telunjuk dalam. Sahih Muslim. Makruh tanzih. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Sebenarnya ini menyerupai komlut ya. Saya sudah jelaskan. Jangan pakai di dua jari ini cincin. Telunjuk dan jari tengah. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dipakai di jari manis dan jari kelingking serta ibu jari ini masih dibolehkan. Terutama kalau digunakan di jari kelingking. Karena Nabi SAW gunakan di jari kelingking. Ini sunnah. Ini tidak boleh karena menyerupai komlut. Dan hadis ini menjelaskan tentang masalah ya larangan tadi itu. Apabila diruqyah dengan sesuai syariat, apakah gugur untuk mendapatkan 70 ribu masuk surga tanpa hisab? Sama sekali tidak. Karena yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW 70 ribu umatku masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak bertato, yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib sama benda, yang tidak minta diruqyah dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maksudnya tidak minta diruqyah, ini ruqyah secara etimologi, secara bahasa. Apa itu ruqyah secara bahasa? Semua bacaan yang ditiupkan itu namanya ruqyah. Termasuk mantranya dukun itu bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa Arabnya ruqyah, makanya dikatakan ruqyah syariah. Ada syariahnya, bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syariat. Hadis Nabi SAW yang berbunyi ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ar-ruqa itu jamak daripada ruqyah, mantra-mantra yang dibaca ditiupkan, gitu kan, yang tidak syar'i, gitu kan. Kemudian kalung-kalung yang digantungkan serta kertas-kertas yang ditiup atau bacaan yang ditiupkan di dalam makanan untuk membuat suami istri saling menyukai. Ini semua adalah perbuatan syirik. Jadi ini secara etimologi yang dilarang kalau bacaan ruqyah yang tidak syar'i. Kalau ruqyah syar'i dianjurkan. Hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW diruqyah oleh Jibril. Keluarnya doa ruqyah bismillahirrahmanirrahim min kulli syarrin yu'dzika wallahu yashfik. Ini yang punya jin jangan kesurupan dulu ya. Jadi kalau doa ini dengan nama Allah, gitu kan, aku meruqyahmu, gitu kan, dan Allah menyembuhkanmu. Ini keluar hadis Bukhari dari ruqyahnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ruqyah syar'iyah boleh menggunakan ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk tetap dalam 70 ribu ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu. Semoga Allah SWT memberkahi majlis kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita yang hadir di sini dan seluruh muslimin, serta memberikan hidayah orang yang belum dapat petunjuk, memudahkan mengamalkan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu, dan juga insya Allah sebagaimana Allah satukan kita di majlis semula ini, Allah satukan juga kita di surga firdausnya tanpa hisab. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.